Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والطلبة رحمني ورحمكم الله جميعا kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam, demikian pula nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat-nikmat yang sangat banyak, yang tentunya wajib bagi kita semuanya untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Ayuhal ikhwa wa talab rahimani wa rahimakumullah, insyaAllah ta'ala pada malam hari ini kita lanjutkan membaca kitab Fathul Jalali wal Ikram di Syarh Buluhil Maram, terkhusus Kitabul Jami', yang alhamdulillah kita sudah sampai kepada An-Nahyu 'anil Ghadab. An-Nahyu 'anil Ghadab, larangan dari marah. Ayuhal ikhwah wa talab rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita baca wa 'anhu radiyallahu anhu, dan darinya, yakni dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, anna rajulan qal, sesungguhnya ada seorang yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, berilah aku wasiat. Qala la taghdab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu marah. Faraddada miraran. Orang tersebut mengulanginya, mengulangi pertanyaannya. Wa qala la taghdab, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu marah. Akhrajahul Bukhari dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ayo ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat penjelasan dari Al-Allamah Al-Syaikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Hadal hadith kana yanbaghi an yaj'alahu al-mu'allifu ba'da qawlihi laysa ash-shadidu bis-sur'ah. Awsahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qala la taghdab. Hadis ini seyogianya untuk dijadikan oleh muallif rahimahullah, untuk diletakkan oleh muallif rahimahullah setelah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu bis-sur'ah, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang menang ketika bergulat. Awsahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada orang tersebut dengan beliau mengatakan qala la taghdab, janganlah kamu marah. Naam. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi kulla insan bima yunasibu halah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada setiap orang itu sesuai dengan keadaannya. Sesuai dengan keadaannya. Wa hadzal rajul yadhharu wallahu a'lam. Dan orang ini yang nampak wallahu a'lam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'rif annahu yaghdab. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau paham, beliau tahu kalau orang tersebut itu marah. Sari'ul ghadab, yaitu cepat marahnya, cepat terpancing kemarahannya. Naam. Falihada lam yusihi bitaqwallah walam yusihi bitarkil kadib walam yusihi bikathratit ta'ah. Oleh karena ini beliau tidak mewasiatkan kepadanya untuk bertakwa kepada Allah, tidak mewasiatkan kepadanya untuk meninggalkan dusta, tidak mewasiatkan kepadanya untuk banyak melakukan ketaatan. Fal awsahu qala la taghdab. Bahkan beliau mewasiatkan kepadanya dan mengatakan la taghdab, janganlah kamu marah. Wasiatnya apa? La taghdab, janganlah kamu marah. Simple ya. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut. Mimma yadullu ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'lamu anna hadha ar-rajul kana ghaduban. Ini menunjukkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tahu bahwasanya orang ini itu adalah ghaduban, yakni orang yang cepat marah. Ghaduban, pemarah, mudah marah. Faqala lahu la taghdab. Naam. Faqala lahu la taghdab. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang ini, janganlah kamu marah. Wa ma'na la taghdab, laisa al-ma'na an la taghdab. Dan makna janganlah kamu marah, laisa al-ma'na an la taghdab, bukan maknanya agar kamu tidak marah sama sekali. Al-ghadab, al-ghadabu tabi'i, agar kamu tidak marah, yaitu marah tabiat. Alladhi la buta likulli insan minhu, bukan itu maksudnya. Bukan maksudnya kamu jangan marah, marah tabiat. Kamu enggak boleh marah, yang itu sudah watak tabiat. Alladhi la buta likulli insan minhu, yang sudah seharusnya bagi setiap orang itu ada marah tabiat, marah tabi'i. Kalian, kita semua, itu ada marah tabi'i, marah tabiat. Bukan itu yang dimaksudkan Allah taghdab. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yumkin an yanha an hada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin melarang dari hal ini. Melarang dari Allah taghdab, ghadab tabi'i. Janganlah kamu marah. Janganlah kamu marah, marah tabiat. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang akal hal ini. Wa yunazzihu kalamahu sallallahu alaihi wasallam an hadzal irad. Dan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disucikan dari maksud yang seperti ini. Disucikan dari maksud yang seperti ini. Naam. Karena marah tabii, marah yang tabiat, itu setiap orang pasti ada marah seperti itu. Kita semuanya itu pasti ada al-ghadabu tabi'i, marah yang itu tabiat. Tidak mungkin manusia yang tidak marah sama sekali. Pasti ada sifat marahnya, marah tabiat. Dan yang seperti ini dibersihkan dari kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin memaksudkan itu. Terus kalau demikian apa maksudnya? La taghdab. Apa maksudnya dari kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam la taghdab? Kita lihat penjelasan beliau Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Lakin yuridu ahada amrain. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam menginginkan salah satu dari dua perkara. Imma innal ma'na la tastarsil ma'al ghadab, bal balik tamhu fi qadril imkan, Makna yang pertama, janganlah kamu terus-menerus mengikuti marah. Jadi ketika kamu marah, itu jangan diikuti marahnya, tetapi ditahan kemarahannya. Ditahan. Ketika kita marah, muncul marah ya, pada diri kita, kita tahan. Naam. Dengan sekuat kemampuan. Dengan sekuat kemampuan kita. Naam, ini makna yang pertama. Wa imma annal ma'la la tanfit muqtadal ghadab. Makna yang kedua yaitu jangan kamu merealisasikan. Jangan kamu merealisasikan tuntutan-tuntutan oleh kemarahan. Yakni ketika kamu marah, itu jangan direalisasikan kemarahanmu. Misalnya kepengen memukul, ya. Marah, pengen memukul, jangan direalisasikan. Naam. Atau melakukan apa yang dituntut oleh kemarahan tersebut. Maknanya apa? Allah, yani la tunfid al-ghadab. Maksudnya la taghdab, la tunfid al-ghadab. Jangan kamu merealisasikan muqtadal ghadab, tuntutan-tuntutan yang dituntutkan oleh apa? Kemarahan. Jadi bisa jadi maknanya ini. Ya. Naam. Kata beliau rahimahullah, al-awwalu wadih. Yang pertama, itu yang jelas. Naam. Al-awwalu wadihun, yang pertama jelas ya. Annal insan yastarsilu wa yazdadu ghadaban Al-awwal wadihun, yang pertama jelas, annal insan yastarsilu wa isdad ghadaban wa syaitah wa amma thani fayanfidu muqtadal ghadab. Yang pertama, seorang menuruti kemarahannya, bertambah kemarahannya dan kedzalimannya, yang pertama. Yang kedua, merealisasikan tuntutan kemarahan. Naam. Wa amma mujarrad al-ghadab fala budda li kulli insan hayyu al-qalb ay yaghdab 'inda wujudi sabab ولا يمكن أن يتخلف غضبه. Adapun semata-mata marah, ya, maka setiap insan yang hidup, setiap orang yang hidup hatinya, setiap orang yang hidup hatinya, maka dia akan marah, ya, ketika ada sebab, ketika ada sebab yang menyebabkan seorang marah, dia akan marah. Nah, tidak mungkin untuk apa? Tertinggal kemarahan atau tidak ada kemarahan, tidak mungkin. Pasti akan ada rasa amarah bagi orang yang hatinya hidup. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah bisa kita pahami, ya. Naam. Insyaallah bisa kita pahami. Apa maksud la taghdab? Ya. Janganlah kamu marah, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang bertanya kepada beliau, meminta wasiat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fa'in qala qa'il, ma dawa'ul ghadab? Jika ada yang bertanya, apa obat marah? Jika ada yang bertanya, apa obat marah? Naam. Qulna lahu, maka kami katakan, kami jawab untuknya yang bertanya, adwiyatu, qulna lahu adwiyatun, maka kami katakan, lahu adwiyatun, marah ini ada obat-obat baginya, ya. Marah ini ada obat-obatnya. Awalan yang pertama, ayyakunal insanu qawiyan yaghlibu nafsahu wala taghlibuh. Hendaknya seorang itu dia kuat. Hendaknya seorang itu menjadi orang yang kuat. Dia bisa mengalahkan di jiwanya. Hendaknya seorang itu menjadi orang yang kuat. Hendaknya kita menjadi orang yang kuat untuk mengalahkan jiwanya. Wala taghlibuhu, jangan dia kalah oleh jiwanya sendiri. Jangan dia kalah oleh hawa nafsunya. Seharusnya kita yang mengalahkan hawa nafsu kita. Jangan kita kalah oleh hawa nafsu kita sendiri. Dalilu hadza, innama as-sadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Dalilnya apa? Dalilnya innama as-sadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Dalilnya adalah tidak lain orang yang kuat itu yang bisa menguasai dirinya ketika dia marah. Orang yang kuat itu orang yang bisa menguasai jiwanya ketika dia marah. Laisa sadidu bisur'ah. Laisa sadidu bisur'ah. Innama sadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang ketika dia bergulat. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat ketika bergulat. Bukan. Bukan orang yang kuat, itu orang yang juara ketika bergulat. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang menguasai dirinya ketika dia marah. Naam. Tsanian. Yang kedua, obat marah. Ayyasta'idza billah minasyaitonir rajim. Hendaknya dia berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Hendaknya dia berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lirajul alladzi ra'ahu ghadiban. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang yang beliau melihat dia dalam keadaan sedang marah. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni u'allimuka kalimatan." Sesungguhnya aku akan mengajarimu satu kalimat. Law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Seandainya inni u'allimu kalimatan, sesungguhnya aku akan mengajari satu kalimat. Law qalaha, seandainya dia mengatakannya, la dhahaba anhu ma yajidu, sungguh akan hilang darinya apa yang dia dapatkan, apa yang muncul dari marah tersebut. Apa yang muncul pada orang tersebut akan hilang dari rasa marah. Seandainya dia mengatakan, law qala, seandainya dia mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Naam. Wa munasabatul isti'adah indal ghadab zahiratun jiddan. Dan kecocokan isti'adah, kecocokan membaca ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika marah, itu zahir sekali, jelas sekali. Jelas sekali. Li'annal ghadaba jamratun yulqiha syaitan fi qalbi ibni Adam. Dikarenakan marah itu adalah bara api kemarahan. Itu adalah bara api yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati ibnu Adam. Kemarahan itu adalah bara api yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati ibnu Adam. Nah, ketika dia membaca ta'awud, isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitanir rajim, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan hilang rasa marah tersebut, ya. Bismillah. Akan hilang rasa marah tersebut, kemarahannya akan hilang. Naam. Yang ketiga, obat marah. An yatawaddu'a fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara al-ghadiba an yatawaddu'a. Yang ketiga, obat marah, agar dia berwudu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan orang yang marah untuk berwudu. Naam. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan terlewat takhrijnya. Wa wajhu dhalik anal wudu'a fihi tabridul a'dha'i. Alasannya kenapa? Kenapa orang yang marah diperintahkan untuk berwudu? Alasannya dikarenakan wudu, wudu itu akan mendinginkan anggota badan kita, akan mendinginkan anggota badannya. Kalau marah kan badannya panas, ya, matanya merah. Iya enggak? Badannya panas, lehernya, ototnya sini apa? Membesar. Ya. Naam, kelihatan dari raut wajahnya. Wudu ini akan mendinginkan anggota badan kita. Wa fihi annal insan yastaghilu 'anil ghadab bi 'amalin wa huwa al-wudu. Rubbama yakunu muhtajan ila an ya'tiya bil ma wa yaqrubul ina wa ghayra dhalik. Dalam wudu, kenapa dia disuruh berwudu juga? Karena manusia, karena seseorang itu akan tersibukkan dari marahnya dengan amalan yang dilakukan ketika dia berwudu. Dia marah nih, kemudian dia berwudu, ambil air wudu. Itu kan akan tersibukkan dia dengan kegiatan, dengan amalan dia berwudu, ya kan? Lupa dengan marahnya jadinya. Naam. Terkadang dia juga membutuhkannya untuk mendatangi air, mendekat ke bejana, dan yang di situ ada air untuk dia berwudu. Wa ghair dhalik, dan yang lainnya. Naam. Wa hadzal istighal yabrudu alaihi al-ghadab. Fasara al-wudu. Naam. Fasara al-wudu wa hadzal istighal, dan kesibukan ini, kesibukan yang dia lakukan dari apa? Ketika dia berwudu, tersibukkan dengan wudu, ya, marahnya lupa dengan marahnya. Wa hadzal istighal yubarridu 'alaihi al-ghadab. Kesibukan ini akan mendinginkan marahnya. Fasara al-wudu yubarridu al-ghadab. Maka wudunya ini akan mendinginkan kemarahannya. Naam. Min wajhain, dari dua sisi. Dari dua sisi. Fasara al-wudu yubarridu al-ghadab min wajhain. Maka wudu akan mendinginkan marah itu dari dua sisi. Al-wajhul awwal. Sisi pertama. Iburu datihi fayubarridul atrafa wal a'dha'a allati takadu tatafajjar minal ghadab. Yang pertama, dengan dinginnya air wudu. Ketika dia berwudu menggunakan air yang dingin, dengan dinginnya air, maka ini akan mendinginkan atrafa walangdo, ujung-ujung, yakni apa, tangan dan kakinya dan anggota wudunya, allati takadu tatafajjar minal ghadab, yang hampir-hampir pecah ya, ketika marah. Ya. Hampir-hampir apa? Tatafajjar, pecah. Meledak. Ya. Ketika dia marah. Naam. Ini akan terdinginkan dengan apa? Air wudu. Ya. Akan terdinginkan dengan air wudu. Wal wajhu tsani. Yang kedua, annahu yujibul istighal an-nafs fi hadhil a'mal fayahda'al ghadab. Yang kedua, akan menyibukkannya, menyibukkan jiwanya ketika dia berwudu, jiwanya akan tersibukkan dengan wudu yang dia lakukan. Naam, dengan amalan ini ya, dengan wudu. Lalu apa jadinya? Fayahda'al ghadab, maka marahnya akan menjadi tenang ya, akan hilang marahnya, akan reda marahnya ya, akan dingin. Naam. Rabi'an, yang keempat, obat marah. Yang keempat, obat marah. Idza kana qa'iman falyajlis wa idza kana jalisan falyattaji'. Ketika dia berdiri ya, dia marah nih ya. Ketika dia berdiri, maka hendaknya dia duduk. Ketika dia duduk, maka hendaknya dia berbaring ya. Ketika antum dalam keadaan berdiri, marah dalam keadaan berdiri, maka duduk. Kalau dalam keadaan duduk, maka ketika marah hendaknya antum berbaring. Hakadha amrun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hakadha amrun nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian amrun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, perintah nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini akan meredakan amarah ya. Li'annahu idza taghayyara haluh hada'a ghadabuh. Karena ketika berubah keadaannya, posisinya ya. Ketika dia berdiri, dia duduk. Ketika dia duduk, dia berbaring. Perubahan ini itu akan menenangkan marahnya ya. Akan mendinginkan, meredakan amarahnya. Wa ahyanan taral insan idza ghadiba wa huwa jalis min shiddatil ghadab yaqumu fa yuqalu idza ghadibta wa anta waqif fajlis in hada'al ghadab fadak wa ila ittajin. Terkadang kau lihat seorang ketika dia marah, dia dalam keadaan duduk, min siddatil ghadab, karena kita ulangi, terkadang kamu melihat seorang ketika dia dalam keadaan marah, ketika dia marah, dalam keadaan dia jalis duduk, karena apa? Min syiddatil ghadab, karena sangat marahnya, yaqum. Orang ini berdiri. Dia sedang duduk. Sangat marahnya dia berdiri. Maka dikatakan fayuqal, dikatakan kepadanya, idza ghadibta, apabila kamu marah, wa anta waqif fajlis, dan kamu dalam keadaan berdiri, duduklah. Jadi ketika kamu marah, kamu dalam keadaan berdiri, ijlis, duduklah. In hada'al ghadab fadak, jika reda amarahnya, amarahnya reda, hilang amarahnya, maka itu yang diinginkan. Fadak wa illa taji'. Kalau masih marah, ittaji, maka berbaringlah. Maka berbaringlah. Wala syakka annal insan idza fa'ala dzalik sawfa yazulul ghadab. Tidak diragukan lagi, ya. Seorang ketika melakukan hal tersebut akan hilang amarahnya, ya. Akan hilang amarahnya. Di anna hadhil harakat tujibu istighali nafas. Dikarenakan gerakan-gerakan ini dari berdiri, duduk, duduk, berbaring, ya. Tujibu istighali nafas. Ini akan apa? Menyebabkan jiwanya menjadi sibuk dengan gerakan yang dia lakukan. Sibuk dari antanfidil ghadab, dari merealisasikan amarahnya, ya. Ketika dia marah, dia berdiri, dia duduk. Ketika duduk masih marah, dia berbaring. Gerakan-gerakan ini akan apa? Akan menyibukkan dari merealisasikan amarahnya. Naam. Hadihi asya ja'at bihas sunnah. Perkara-perkara ini, perintah ini, ya. Ketika dia berdiri, yakni marah. Naam, ketika dia sedang marah dalam keadaan berdiri, diperintahkan untuk duduk. Ketika dia duduk, diperintahkan berbaring. Naam. Ini datang dalam sunnah. Naam. Dan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hunaka syai'un akhar wa huwa mughadirah al-makan. Di sana ada perkara yang lain, yaitu meninggalkan tempat. Jadi obat, masih obat marah. Di sana ada obat yang lain, yaitu meninggalkan tempat tersebut. Ketika dia sudah berbaring, masih marah, maka dia meninggalkan tempat tersebut. Dia pergi dari situ. Paham ya? Dia pergi dari situ. Ya'ni idza ghadibta ala ahlika fakhruj minal bait hatta yahda al ghadab. Contohnya, ketika kamu marah kepada istrimu, ya. Naam, maka keluarlah dari rumah sampai hilang marahnya. Naam, sampai hilang marahnya, jangan di situ terus. Nanti tambah marah. Keluar, pergi dari situ, tinggalkan. Naam, sampai hilang amarahnya. Naam, wa kam min insan idza baqiya fi makanih yukhasim wa yudad fa innahu la yazdad bidzalika illa ghadaban. Lakin idza insarafa wa tarakal makan hada'a ghadabuh. Betapa banyak dari manusia ketika dia tetap di tempatnya, ketika marah, maka dia jadinya bertengkar, ya. Bertentangan, berkelahi. Fa innahu la yazdad bidzalik illa ghadaban. Maka terus-menerus di tempat tersebut ketika dia marah, ini akan menyebabkan bertambahnya amarah, ya, bukan hilangnya amarah. Kalau antum tetap di situ, ketika marah akan bertambah amarahnya. Masih melihat orangnya soalnya, ya kan? Masih melihat penyebab yang menyebabkan dia marah. Tapi kalau dia meninggalkan tempat itu, ya, menghindari tempat tersebut, maka ini apa? Akan menghilangkan amarah bidnillah, ya. Naam, wallahu a'lam bishawab. Ini obat-obat marah yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Naam, yang dijelaskan oleh beliau Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam penjelasan beliau tentang hadis ini. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah bisa dipahami, ya. Bisa dipahami semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. apa yang diberi kesabaran, ya, diberi kesabaran, bisa menahan amarah. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.